Jika seorang wanita khawatir akan nusyuz dari suaminya atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Jadi komunikasi buntu nih suami istri. Takut ya terjadi nusyuz pada suami dan suami acuh. Biasanya kondisi seperti ini perempuan sedang tersakiti enggak? Iya biasanya, tersakiti biasanya. Nah, ketika sedang tersakiti itu, Allah bilang, maka tidak mengapa bagi keduanya demi menjaga kehormatan keluarga agar tidak lebih jauh tersesat, tidak lebih jauh terperosok, tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Ayyusliha bainahuma sulh. Damailah. Tapi kalau mau saling cari-cari kesalahan terus, ungkit-ungkit terus, ya, gali-gali terus, ya pecah juga akhirnya. Suaminya udah terlanjur nikah lagi. Istri pertama tidak menerima misalnya. Ya benar-benar dibohongin sama lakinya. Gitu kan? Awalnya pasrah tapi ungkit lagi. Ribut panjang, pasrah, ungkit lagi, ribut panjang. Ini ujung-ujungnya pecah. Tapi Allah bilang, daripada khawatir terjadi nusyuz, pengkhianatan nanti lebih jauh, ya udah berdamailah dengan damai yang, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Berdamai jauh lebih baik. Di luar itu, ini kan karena masalah hubungan suami istri ini ya. Jadi interaksi ke hubungan suami istri yang sedang bermasalah. Maka sulh ini udah tolak satu, masuk tolak dua. Kalau sampai nanti khawatir si suami udah acuh tak acuh lagi, gak mau lagi memberikan nafkahnya, dan nanti jadi panjang urusan, udah damai aja. Tapi pasti banyak yang protes, ya gak? Banyak yang menerima, banyakan yang menolak. Kenapa? Ini dikasih tahu. Wa uhdiratil anfusus syuhha. Kenapa lebih banyak yang menolak? Padahal perdamaian itu lebih baik. Walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, pelit memaafkan dengan semua alasannya. Sekarang kepada laki-laki, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap tidak acuh, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, sebaliknya si suami juga harusnya berubah. Jangan bertahan membenarkan kekhilafannya. Nah, ini memang perdamaian itu akan terjadi kalau dua belah pihak mau berdamai. Tapi dikasih tahu nih, tabiat manusia itu secara umum memang sudah punya mental syuhun. Makanya orang-orang yang sudah dibuang dari sikap itu dalam hatinya biasanya lapang hidupnya. Siapa sih yang gak punya masalah? Tapi kalau orang udah dibuang penyakit syuhunnya, masalah itu gak kayak orang masih ada penyakit itu, kecil jadi besar. Jadi kalau orang punya syuh, udah terhilang syuhunnya itu, kecil tetap kecil, besar tetap besar, tetapi tidak membesar-besarkan yang kecil. Gitu ya. Karena masalah sesungguhnya tidak perlu di, ini masalah jadi besar gara-gara sering dibesar-besarkan. Sebetulnya enggak besar. Karena sering diomongin, sering diingkut-ingkit, jadi besar.